Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmatnya, hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangannya. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Hari ini kita memasuki ayat ke-89 dari surah Al-Isra. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an min kulli masalin fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulang kepada manusia dalam Al-Qur'an ini tiap-tiap macam perumpamaan, tapi kebanyakan manusia tidak menyukai kecuali mengingkarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan memakai kata sarrafna. Kata-kata sarrafna asal katanya tasrif atau masdarnya tasrif, bermakna berubah dan membuatnya menjadi beragam atau berinovasi dengan cara dan metode yang berbeda-beda demi menambah penjelasan. Maksudnya, Al-Quran tidak menjawab problematika hidup masyarakat dengan model yang kaku. Al-Quran menjawab berbagai masalah dengan metode yang beragam-ragam, karena Al-Quran berbicara kepada karakter manusia dan tabiat makhluknya yang beragam. Maka kita lihatlah ketika Allah berfirman dengan memakai kata sarrafna, pengulangan ini juga ada dalam gaya bahasa Al-Quran tentang masalah pengakuan dan pernyataan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seorang anak. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut. Al-Quran menyatakan orang-orang Yahudi, dalam artinya orang-orang Yahudi berkata Uzair itu adalah putra Allah, dan orang Nasrani berkata Al-Masih itu adalah putra Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah. Di tempat lain Al-Quran menyatakan dengan jelas, menetapkan bahwa dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 57 yang artinya Maha suci Allah, sedang untuk mereka sendiri mereka tetapkan apa yang mereka sukai, yaitu anak-anak laki-laki. Ini adalah satu hal yang sangat aneh. Ini adalah berupa beragam-ragam bagaimana perilaku tabiat manusia tersebut. Allah Subhanahu wa taala menjawabnya juga dengan berbagai macam-macam beragam-ragam, dengan mengulang-ulang kembali uslub dan gaya bahasa Al-Quran. Itu disesuaikan dengan sikap dan perilaku mereka masing-masing. Tapi yang jelas di sini Allah menggambarkan bahwasanya kebanyakan mereka itu kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita dapat melihat bagaimana di dalam surah Ar-Rahman dengan Allah menyebutkan dalam firman-Nya, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Berulang-ulang kembali itu adalah sesuai dengan sikap dan perilaku manusia yang mana selalu mendustakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, termasuk pada ayat surah Al-Isra tersebut hari ini yang kita kaji. Jadi bermacam-macam Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya beragam. Kadang-kadang ada kata yang diulang-ulang, ada kata di dalam surah Al-Isra diulang kembali, padahal sebelum ayat surah Al-Isra tersebut sudah kita dapatkan uslub ataupun gaya bahasa yang serupa. Maka di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Ustaz Ahmad Perdana, yang akan menjelaskan lebih luas lagi. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Para pendengar rahimakumullah, kembali kita dihadapkan kepada suatu fakta, informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang gambaran Al-Qur'an yang berisi penjelasan-penjelasan yang hampir semakna, bukan malah hampir semakna. Memang penjelasannya tentang hal yang sama tapi dengan mempergunakan redaksi bahasa yang berlainan. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Wala taqtulu auladakum min imlaq, kata Allah. Kedua-duanya ayat ini berisi penjelasan dari Allah, ancaman dari Allah untuk jangan membunuh anak-anak. Ya, jangan membunuh anak-anak gara-gara takut miskin. Tetapi ada perbedaan redaksi bahasa yang disesuaikan dengan kondisi akan terjadi sesuai dengan kondisi itu. Wala taqtulu auladakum khasyata imlak. Jangan bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Itu artinya ada rasa ketakutan yang didahului sehingga akhirnya anak-anak itu dibunuh. Ya, takut dibunuh tapi belum terjadi. Tetapi ada juga di dalam ayat yang kedua, Allah mengatakan min imlaq, jangan bunuh anak-anakmu karena miskin. Artinya ketika kemiskinan terjadi, anak-anak kemudian dibunuh. Kedua-duanya tidak diperbolehkan, akan tetapi redaksi bahasa yang digunakan berbeda disesuaikan dengan kondisinya. Nah, yang menarik juga adalah bahwa ternyata memang di dalam Al-Qur'an Allah banyak mengulang kisah-kisah, ya. Allah berkali-kali mengatakan dirinya adalah Tuhan pencipta alam semesta, ya. Khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah menciptakan langit dan bumi dan ada yang di antara keduanya berkali-kali. Tetapi yang sangat disayangkan adalah bahwa ternyata masih banyak orang yang malah menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah mengatakan wa nunazzilu minas samaa'i ma'an biqadar. Kami yang turunkan hujan dari langit. Jangan ada disembah dewa langit atau dewa penurun hujan, ya. Karena yang menurunkan itu adalah Allah. Jangan pakai pawang hujan karena yang punya kekuasaan menurunkan hujan itu adalah Allah. Tapi masih banyak di antara kita melihat, ya, realita masyarakat kita nanti kalau sudah mau menikah takut hujan turun dipanggil pawang hujan yang katanya bisa mengatur hujan turun dan sebagainya. Ya, berkali-kali Allah mengatakan itu di dalam Al-Qur'an tapi ternyata kita masih banyak di antara kita yang mungkir. Ya, Allah juga menceritakan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, tentang kisah Nabi Isa alaihissalam. Mereka adalah nabi yang menyerukan untuk menyembah Allah, ya. Nabi Musa itu paling banyak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi masih banyak orang yang malah menganggap Nabi Musa itu sebagai, ya, Nabi Isa sebagai Tuhan, malah menyelewengkan ajaran-ajaran Nabi Musa alaihissalam dengan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya kita, ya, tidak memperhatikan Al-Qur'an secara lebih baik. Dan masih banyak lagi yang lain. Allah menjelaskan Nabi Ibrahim itu sebagai salah satu khalil, ya, seorang hambanya yang sangat dekat kepada dirinya dan dia menyerukan kepada Allah. Ya. Jadi jangan dianggap Nabi Ibrahim itu sebagai bapak dari segala agama dengan pengertian bahwa semua agama itu adalah sama sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini adalah suatu pernyataan yang salah. Dan masih banyak lagi keterangan yang lain di dalam Al-Qur'an yang Allah lakukan secara berulang-ulang kali, ya, dengan tujuan untuk mengingatkan kita tentang kebenaran, fakta dan realitanya yang harus kita ikuti, ya. Bahkan Allah menceritakan tentang kondisi hari kiamat yang belum terjadi tapi akan terjadi dengan menjelaskan siapa dirinya sebenarnya sebagai satu-satunya pemilik kekuasaan pada saat itu, ya, la yauma la al yauma la zilla illa zilluh. Pada saat hari itu tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau bahasa saya, sudah begitu banyak Allah menjelaskan. Kalau bahasa kasarnya, sudah capek Allah itu menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata kita sebagai manusia masih tetap banyak yang ingkar, tidak mau menyembah Allah, tidak mau taati segala perintah Allah Subhanahu wa taala, malah yang lebih parah lagi adalah yang berani terang-terangan dengan mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan yang hanya tahu mengurusi masalah akhirat saja atau masalah agama saja, sedangkan masalah dunia itu saya yang menentukannya. Dia sudah mengumandangkan dirinya sebagai generasi-generasi Fir'aun yang baru, yang sudah ada contoh sebelumnya dihancur leburkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu saja. Iya, terima kasih kepada Ustaz Perdana sudah banyak menjelaskan bagaimana Al-Qur'an selalu diulang-ulang dengan uslub yang hampir sama, tapi tujuannya tujuannya adalah berbeda-beda, yaitu untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga pada masa Rasulullah, Rasulullah juga ketika ditanya juga berbeda-beda jawabannya walaupun pertanyaannya itu sama, yaitu pertanyaannya seperti tentang apa, tentang amalan apa yang paling utama atau amalan apa yang paling afdol. Ketika ditanya sahabat, Rasulullah menjawab salat pada waktunya atau as-salatu ala waktiha. Di lain waktu Rasulullah juga ditanya kira-kira amalan apa yang paling afdol. Pada dilihat orangnya, Rasulullah mengatakan yaitu birrul walidaini atau berbakti kepada kedua orang tua. Satu saat lagi nanti ditanya Rasulullah amalan apa yang paling afdal, Rasulullah, Rasulullah menjawab tabassumuka wajhu akhika shadaqah, yaitu berwajah ceria di depan saudaramu adalah merupakan shadaqah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan itu dengan berbeda kepada satu orang dengan orang yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan kondisi sang penanya, siapa yang bertanya tersebut. Rasulullah berusaha untuk melakukan terapi titik kelemahan yang bertanya tersebut. Maka Rasulullah tidak jawabannya tidak sama walaupun pertanyaannya itu sama. Untuk itulah kita harus dapat memaknai dalam Al-Quran bahwasanya sebetulnya tidak ada pengulangan di dalam Al-Quran tersebut, karena satu sisi Allah dan Rasulnya untuk meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum jam 12.